نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمه الله جميعا, إن شاء الله نستمر kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qauluhi li Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih melanjutkan hadis tauban yang diriwayatkan oleh Muslim, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kekuasaan dari umatku, yakni kaum muslimin, akan mencapai belahan barat dan timur, dan itu yang terjadi. Islam sampai ke daratan Eropa dan Asia Timur. Kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlika habisanatin bi amati, dan sungguh aku memohon kepada Allah Rabbku, Tuhan, agar Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan dengan kekeringan yang panjang bagi umatku, agar Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan mereka dengan paceklik yang lama, yang panjang. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hakadha fil asli ni'amati. Wal mana artinya? Bimuhlikatin amah, dengan pembinasaan yang umum ya, atau lama. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat, wa fi badinasak bisanatin amatin. Jadi arti asana adalah al-jadad wal-qahat, kekeringan atau kemarau, di mana kalau kemarau panjang, kekeringan, maka akan menghancurkan dan membinasakan dan terhadap kehidupan manusia bisa mati kelaparan, hewan-hewan binatang juga bisa mati kelaparan, pepohonan ya, tumbuh-tumbuhan ketika tidak ada air, tidak ada hujan, bukan satu musim, bertahun-tahun ini bisa mati, kering, kerontang, tidak ada apa. Nah, ketika Allah SWT berikan negeri kita yang hijau, subur, makmur, masya Allah, nikmatun azimah yang harus disyukur. Nah, dan Allah SWT menakdirkan kita ya, kemarin sampai ke tempat ujung ya, baru kalau penjamian Allah berikan daerah tersebut, masya Allah, subur, hijau, ya, pedalaman. Kalau Qurawi dakhil jabal, tembus gunung, betul, naik turun, naik turun. Di ujung ada, nah, musala ajib atau masjid kecil. Nah, disitulah, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa hidup sunnah, hidup ya, tauhid, bukan keinginan kita, tapi ada yang menakdirkan supaya sampai ke sana. Hijau subur, bahkan mau didatangi dari provinsi karena suburnya. Nah, ini semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika barakallahu sami'an daerah-daerah yang seperti ini subur, makmur, penghasilannya masya Allah melimpah. Namun umatnya misalnya durhaka, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nikmat tersebut sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kepada kaum Saba. Allah mengatakan laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayat jannatani ayyamin wa syumal kullu min rizqi rabbikum. Tapi ketika kadzabu, mendustakan, Allah gantikan pepohonan yang tadinya subur makmur. Dan alhamdulillah pernah kita ke negeri Saba melihat bekas-bekas puing-puingnya yang dulu ya pada zaman Nabi siapa ya, Nabi Sulaiman, dan masih ada bendungan Ma'rib di sana. Allah adab dan ada bekas-bekasnya itu sebagai pelajaran. Ketika manusia itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya subur makmur, air melimpah ya, sungai-sungai mengalir, dicabut nikmat tersebut. Karena itu khalidin rahimani wa jami'an, pentingnya terus mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, bertauhid, mengesahkan Allah, bersabar dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan karunia-Nya agar tidak dicabutnya nikmat tersebut, apakah dengan qahat, jadad, keringan, kemarau panjang, karena itu akan membinasakan, akan menghancurkan. Dan Rasul berdoa kepada Allah ini sebagai rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, memohon agar Allah tidak membinasakan umat ini dengan ya, kekeringan yang panjang, kemarau atau peceklik yang panjang. Baik. Kenapa? Karena yahlik wa yudamir, akan membinasakan dan menghancurkan. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ij'alha, ketika manusia durhaka tidak mau kembali kepada petunjuk Allah, Allah pun, Rasul pun mendoakan kepada mereka yang ingkar dan durhaka kepada syariat Rabbul Alamin, Allahumma ij'alha alaihim sinin, kasinin Yusuf. Ya Allah, jadikanlah mereka, ini orang-orang kafir yang ingkar durhaka, umat yang durhaka kepada Allah, berikan kepada mereka sinin, keringan, peceklik yang panjang, sebagaimana yang menimpa kaum Nabi Yusuf. Kasih Yusuf. Wa qala ta'ala, da Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 130. Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin, dan sungguh kami telah menghukum ya, mengadab hukum, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap Fir'aun dan kaumnya dengan kekeringan yang panjang, dengan peceklik, marau yang panjang yang membinasakan. Baik, apalagi kalau ya, padang pasir sudah tergersang, panas, sulit hidup, nggak ada air, marau panjang, berat hidup. Maka orang Arab itu ya, berpindah-pindah hidupnya mencari air. Ilahi Quraisy, ilahi Latashita Isan. Usai ya, cari musim dingin, musim panas, terus begitu. Nah, saya berkhidmatin, maka sungguh kalau orang datang ke negeri kita itu luar biasa nikmat. Sampai orang-orang Afrika sana kalau lihat si nangis melihat negerinya masya Allah, kasihan sementara di tempat kita penuh dengan nikmat. Kalau tidak betul-betul beribadah, bersyukur, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, na'udzubillah kalau dicabut nikmat ini. Baik, nah, kaum Nabi Yusuf alaihissalam diadab dengan ini ketika durhaka. Nah, ini kan dulu Fir'aun. Kaum Nabi Musa diadab dengan peceklik panjang. Kemudian kata Syekh, wa yuhtamal an yakuna na'am al-ma'na, dimungkinkan makna tadi ya, doa Rasul, wa inni sa'altu rabbi ala yuhlika habisanatin amah, atau bisanatin bi'amah, dan kata Syekh ini dimungkinkan makna tersebut di amin wahid bisa bermakna satu tahun peceklik kemarau tidak ada hujan bisa bermakna disanatin itu dengan di amin wahid batakunul ba'nir darbiyah maka maknanya ba' di sini darbiyah disanatin amin satu tahun penuh wa amah ayat umuman ta'um jadi adab yang sifatnya umum merata dan hari hijau ini merupakan doa Rasulullah SAW untuk umat ini kasih sayang beliau terhadap umat ini tidak terhingga Rauhur Rahim maka seharusnya kita betul-betul mencintai sunnahnya ya menegakkan sunnahnya menghidupkan sunnahnya menyebarkan sunnahnya kepada manusia karena kebanyakan manusia terpuruk dalam kejahilan sampai ada yang tidak tahu bagaimana sholat kenapa enggak sholat enggak tahu bacaannya ternyata masih ada yang seperti itu Jumatan mana ini sebagian lagi dikepung ya, karena sebagian enggak bisa enggak tahu bacaan dulu ya, bangun tidur dikasih parang sama orang tua ya memang hidupnya ya, bangun kebun sawah ladang makan minum tidur lagi terus ketika jauh dari sunnah jadi bimbingan ibu ya jelas seperti kehidupan yang masuk akhirnya ronggeng ketoprak reok hanya berbau kemusyrikan acara-acara yang berbau syirik maksiat naudzubillah kadang-kadang masih ada pelopornya itu yang dimanfaatkan maka khalifuddin rahimani wa jami'an ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW di mana Rasul luar biasa memperjuangkan untuk umat ini mendoakan untuk umat ini maka umatnya harus betul-betul bersyukur sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana syukur beliau habis-habisan dalam menunaikan ubudiyah dan kalau kemudian Allah yusalli ta'alim anwa min siwa amfusihim bayastani bayadatahu Rasul pun berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakan musuh-musuh selain dari mereka ya, dari selain bangsa mereka. Maka setan maka guna akan ya, mengalahkan dan menguasai negeri mereka. Jadi yastabih menghalalkan di mana yastabih fa yastahil mengharapkan. Baidah itu adalah mahkota-mahkota. Kalau sudah dirampas mahkota-mahkotanya, akhirnya dikalahkan, akhirnya dirampas negeri-negerinya, dikuasai. Sebagaimana ketika datang para penjajah. Nah, Rasul berdoa agar tidak habis caplok oleh orang-orang kafir. Nah, negeri-negeri kaum muslimin. Ala yusalli ta'alihim aduan min anfusihim. Dan mana ala yusalli ta'alihim aduan? Wal adu artinya diduluali. Musuh artinya lawan daripada kawan, teman, kekasih. Kalau yang berkawan, berteman, ya, berkasih sayang, tidak saling gontok-gontokan, talis tidak saling membenci, tidak saling iri dengki. Adapun yang melakukan tadi, ya, kedengkian, kebencian itu adalah datangnya dari jalur musuh. Karena al-adu artinya diduluali. Awan dari kawan, teman, kekasih. Wal-ma mu'adi. Adu adalah yang memusuhi. Al-mubhid. Yang membenci. Al-hakid yang dengki. Nah. Wa'adaul muslimin. Dan musuh-musuh kaum muslimin huna. Hum adalah mereka. Al-kufar. Orang-orang kafir. Tapi maka jangan tertipu. Dengan berbagai macam. Ya siasat orang-orang kafir. Berbuat baik ada maunya. Nah, berbuat baik ada maunya. Kaum muslimin jangan mengikuti berbuat baik, tetapi jangan lupa sehingga nomor sekian. Nah, bukan berbuat baik. Kan ini rahimani wa jami'an. Jangan banyak janji-janji kemudian akhirnya dia ingkari. Itu adalah perbuatan orang kafir. Ya, berbuat baik ada maunya. Nah ini mereka dalam musuh-musuh kaum muslimin. Walihada kala. Maka oleh karena itu Rasul berkata. Min siwa anfusihim. Dari selain diri-diri mereka. Jangan engkau kuasakan ya Allah. Ya. Kelompok musuh dari selain mereka. Yang di musuh-musuh. Kaum muslimin adalah kufar. Jangan engkau kuasakan terhadap kaum muslimin. Sedangkan wa makna yastabi yastahil. Nah, yang kemudian apabila musuh menguasai, mengalahkan kaum muslimin, yastahil mengharapkan akhirnya apa saja yang dimiliki kaum muslimin sampai mahkota-mahkota dan bayadah. Bayadah itu apa? Ma yuj'alu ala ras, yang diletakkan di atas kepala, wiqayah biasa, sebagai penjagaan dari panah, apa? Panah-panah. Tameng. Kalau perang kan ada ini tameng-tameng supaya baik, kuat. Jangan sampai mereka bisa menguasai itu kepada kaum muslimin. Wal murad, dan yang dimaksud dengan doa di sini agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka yadharu alaihim wa yadiru, unggul di atas kaum muslimin dan mengalahkan kaum muslimin. Baik. Namun kehidupan ini kadang-kadang ya, berubah-ubah. Semua itu memiliki hikmah. Sebagaimana ketika ditanyakan kepada ya, sahabat Rasul, bagaimana ya, perangnya, perang yang dilakukan oleh Nabi dan kaumnya, al-harbu sijjal. Harbu itu ya, al-yawm lana wa yawm lana, berganti-ganti. Kadang kemenangan ada pada kami dan kadang kekalahan ada pada kami. Kadang kemenangan ya, kami atas mereka atau kadang-kadang mereka mengungguli kami. Itulah kehidupan. Semua itu ada hikmahnya. Siapa yang tetap ya, setia membela agama, ya, berkorban berjuang untuk mendapatkan syahadah di sisi Allah dalam rangka menolong agama Allah, siapa yang lari dari perjuangan. Khalifidin, semua itu ada hikmahnya. Baik. Dan kalau idza qadaita qada'an fa innahu ghairu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, idza qadaita qada'an, apabila kami Allah Subhanahu wa taala memutuskan sebuah hukuman, keputusan, maka tidak ada yang bisa menolak, tidak bisa ditolak. Namun perlu diketahui bahwasanya al-qada i'lam, kata Syekh, anna qada Allah naw'an, ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Qada'un syar'i, ketentuan yang sifatnya syar'i. Nah, qadirat, kalau qada'un syar'i kadang-kadang tidak diterima. Kadang ditolak. Wa qad yuridu Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan, namun wala yaqbaluna, mereka tidak menerimanya. Seperti apa? Allah menginginkan keimanan, keislaman terhadap hamba-hamba. Namun apa yang terjadi pada Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun? Apakah mereka menerimanya? Tidak. Mereka tidak menerimanya. Baik. Baik. Layak baru namun tidak mau iman kepada Nabi Musa, tidak mau iman kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah SWT menginginkan. Siapa yang salah? Yang salah mereka. Allah SWT telah mengutus utusannya, telah menurunkan kitabnya. Nah, Allah merintahkan untuk beriman. Allah telah menunjukkan jalan selamat. Ketika manusia itu memilih jalan-jalan yang salah, jalan syaitan, maka dia yang akan menerima pertanggungjawaban. Baik. Khadibidin rahimani wa rahim. Karena Allah SWT yang adil, Allah memberikan kudrah kepada mereka-mereka yang mendapat perintah. Allah memberikan istita'ah, ya. Allah memberikan irodah kepada mereka untuk memilih yang baik. Tapi apabila memilih yang salah, nah, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Baik. Ini kaitannya dengan qada usyari. Karena qada usyari itu adalah semua perkara yang dicintai oleh Allah. Nah, semua perkara yang dicintai oleh Allah SWT. Nah, kadang-kadang apa yang Allah inginkan secara syari, kawanan tidak terjadi. Tidak terjadi pada Fir'aun, tidak terjadi pada siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Kenapa? Karena dia salah memilih jalan. Sudah diajak oleh para nabi, sudah diutus oleh Allah SWT. Nah, karena mengikuti syaitan dan Allah SWT, nah, yang menghakim, tidak asal, nah, menghukum, melainkan Allah Subhanahu wa taala merendahkan putusannya untuk mengajak kembali dakwah. Tetapi ketika manusia memilih jalan yang salah, mereka yang akan menerima akibat. Allah mengatakan, "Man syafa li ibu, man syafa li." Siapa yang beriman? Allah syafa li aku. Tapi peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna adana dzalimin kam. Siapa itu orang yang berbuat zalim? Nah, dan seterusnya. Baik. Jadi qada usyari adalah sebuah perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, namun kaunan secara kaun ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi. Hikmatin balighah. Kenapa? Karena ya seperti Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau tunduk dan patuh terhadap seruan para nabi. Nah, kemudian yang kedua, qada'un kauni. Nah, kalau qada'un kauni, ayura tidak akan bisa ditolak. Pasti akan terjadi. Dan semua yang terjadi di alam semesta ini adalah namanya qada' kauni. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Ada yang baik, ada yang buruk. Seperti apa? Qada' kauni yang enak. Seperti apa? Sehat. Ya? Sehat itu kan nikmat. Enak. Nah, menerima rezeki. Apalagi nomplok. Plok. Enak ya ini. Ini punya qada' kauni. Taib, ada yang baik tiba-tiba masalah depan rumah sudah ada, misalnya yang kirim ini atau di ATM sudah masalah ada yang kirim, nah ini kan nikmat penak, nah ini namanya qada kauni yang senang membahagiakan. Tapi ada qada kauni yang, nah kita tidak menginginkannya, tidak menyukai, tapi nah, terjadi seperti sakit, ditakdirkan sakit sudah enak, dari belakang kita berak cuma siapa yang bersih, siapa yang mau. Tapi itu terjadi lah hikmatin banyak. Ada hikmah. Dia pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Naam ketika menakdirkan sesuatu, ya. Naam yang sifatnya ujian di situ. Dia bersabar ataukah tidak? Kalau bersabar akan didapatkan satu pahala yang tidak terhingga. Kedua, akan ditingkatkan derajatnya dengan kesabaran tersebut. Kedua, ya. Ketiga, akan dihapuskan dosa-dosa kehilafan dan kesalahan. Banyak sekali hikmahnya. Baik, akan dibedir rahimani wa rahim ini kaitannya dengan qada' kauni. Baik, jadi kalau qada' kauni, lahirah tidak akan bisa ditolak. Walaupun ini pada mesti terjadi. Ya. Wakilal qada' ini qada' un bil haq, dan semua ketentuan keputusan yang Allah tentukan dari dua qada' itu adalah dengan hak. Ya. Waqad jama'ahuma, dan Allah telah menggabungkan antara keduanya qada' kauni dengan qada' syar'i sebagaimana dalam firman-Nya, wallahu yaqdi bil haq, dan Allah adalah yang menentukan dengan hak semua itu. Misal qada' syar'i, adapun contoh dari qada' syar'i itu apa yang Allah cintai, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridai, itu namanya qada' syar'i sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu Tuhanmu telah ya menentukan bisa di mana amara yang qada. Baik, Allah Subhanahu wa taala menentukan, Allah taala memerintahkan Rabbmu agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Kenapa? Allah mencintai hamba-hamba yang beribadah kepada-Nya, namanya qada syar'i. Al-Isra. Karena kalau kana kauniyan, karena kalau ya qada di sini diartikan kauni, ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kalau qada di sini diartikan qada kauni, la kana kullun nasi la ya'buduna illa Allah. Maka sungguh nyatalah manusia semuanya tidaklah mereka beribadah kecuali kepada Allah. Kalau ini qada di mana kauni. Tapi di tengah-tengah kehidupan ada yang beribadah kepada Allah, ada yang tidak beribadah kepada Allah. Nah, jadi bukan qada kauni maknanya di sini. Tapi qada apa? Qada syar'i. Allah menginginkan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Nah, kaunan. Tapi ada yang tidak beribadah kepada Allah. Nah, kalau ini diartikan qada kauni, maka semua manusia beribadah kepada Allah. Nah, ini bedanya ya, antara qada kauni dengan qada syar'i. Kemudian siapa yang salah kalau seandainya? Ya dia. Ya tidak beribadah kepada Allah. Saya kan ditakdirkan orang musyrik. Saya kan ditakdirkan musyrik. Oleh Allah enak saja. Allah tidak menginginkan dokumen kemusyrikan. Maka bagiannya dulu nanti di akhirat. Ya, siksa dan azab. Tapi pendekatin rahimani wa jami'an. Nah itu sedikit gambar tentang qada qauni dan syiar. Wa mithal qada qauni, ada pencontoh qada qauni seperti apa yang Allah katakan di dalam ayatnya. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'dunna 'uluwan kabir. Ini qada qauni. Nah, dan sungguh telah kami tetapkan bagi bani Israil di dalam Alkitab, sungguh kalian bani Israil akan melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi sampai dua kali. Maka dari dulu ini, waduh, Israel Yahudi ini terus aja, ya. Jadi, nah, inisiator kerusakan yang buat kerusakan di muka bumi. Apakah Allah menginginkan kerusakan? Tidak. Nah ini disebut qada apa? Qauni. Tapi ibadah Allah menginginkan, tapi tidak terjadi, itu qada syar'i. Kalau qada qauni terjadi. Nah, la tufsiduna, hanya kamu melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi sampai dua kali. Wala ta'luna ulul kabir, dan kalian akan ya tinggi dengan ya ketinggian yang besar, tetapi ya itu tadi. Nah, yang ada kekacauan akibatnya. Ada saja berbagai macam kekacauan, kerusakan, keributan di dunia ini, dalam-dalam ini bagi Islam dan keturunannya dari dulu Yahudi. Nah, oke, kalau jadi rahimah jami'an. Nah, disinilah nah pentingnya kita ya kembali kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Harus memilih ketika mau selamat, jangan mengikuti jejak Bani Israil. Nah. Baik. Ini dikatakan qada qauni. Kenapa dikatakan qada qauni dalam ayat ini? Dalam surat Al-Isra tadi, ya Allah Ta'ala layak disyar'an dibahasan, karena Allah SWT tidak menentukan secara syar'i untuk mengadakan kerusakan di muka bumi. Nah, lakinnahu yaqdi bihi kaunan, namun Allah menentukan ya kerusakan ini secara kaunan di alam dunia ini. Wainkan, ya, meskipun Allah SWT membencinya, tidak menyukainya, namun Allah menakdirkan menentukan semuanya oleh hikmatin balighah. Baik, insyaAllah masih berlanjut, mudah-mudahan ya, apa yang diwariskan di atas bermanfaat dan kita bisa mengambilnya dengan baik. Sallallahu alaihi wasallam.